نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita masih sedang dalam pembahasan perubahan niat di tengah pelaksanaan sholat, dari sholat sendiri menjadi berjamaah sebaliknya. Nah, sudah kita pelajari apa saja? Sudah kita pelajari mengubah niat dari sholat sendiri menjadi imam, ya. Ini sah baik pada salat sunnah dan maupun pada salat wajib. Sudah disebutkan dalil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih, dan ini pada salat sunnah. Tadinya Nabi SAW salat sendiri, kemudian datang Ibnu Abbas bergabung. Jadi Nabi mengubah niatnya menjadi imam. Nah, ini pada salat sunnah. Qaidah mengatakan hukum yang berlaku pada asalnya, hukum yang berlaku pada salat sunnah juga berlaku pada salat wajib. Juga sebaliknya. Kecuali ada dalil yang membedakan. Ditambah lagi ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan pada riwayat Abu Dawud diperjelas, ya, bahwa Nabi SAW melihat laki-laki yang terlambat itu, terlambat salat berjamaah, Nabi dan sahabat sudah selesai salat. Dia baru masuk. Pada riwayat Abu Dawud diperjelas, Abu Sararah julan sholla wahdah. Nabi melihat seseorang sholat sendiri. Jadi laki-laki yang terlambat itu sudah sholat, mulai sholat, berarti niatnya sholat sendiri. Kemudian Nabi SAW menawarkan sahabat yang lain, man yatasaddaq ala hada fasholli ma'ah. Pada siapa yang ingin bersedekah, membantu orang ini bersedekah untuk dia dengan menemaninya sholat. Kemudian ada yang satu orang berdiri menemani. Jadi dia mengubah dari salat sendiri ke imam. Kemudian juga sudah kita bahas, apabila ada masbuk melanjut menyempurnakan salatnya, kemudian datang orang lain baru datang, ya, juga ingin salat fardu, mendapatkan masbuk ini sedang menyelesaikan salat, disyariatkan bagi yang baru datang itu untuk bergabung dengan masbuk ini agar mendapatkan fadilah berjamaah. Dan ini difatwakan oleh Ibnu Baz. Adapun sesama masbuk, ya, yakni sesama masbuk, beberapa masbuk, satu dua orang atau lebih masbuk, ya, sama-sama berdiri untuk melanjutkan sholatnya setelah imam salam karena ketinggalan, ya, ada rakaat yang ketinggalan, sehingga masing-masing berdiri masbuk ini untuk menyelesaikan sholat. Kemudian bergabung para masbuk ini, bergabung berjamaah kembali. Nah, juga sudah kita bahas bahwa andaikan pun dikatakan sah, dan Ibnu Utsaimin mengatakan sah, sholat mereka sah, tetapi tetap dikatakan bahwa ini tidak disyariatkan, ini tidak pantas dilakukan, ini menyelisih amalan kaum salaf. Nah, kaum salaf tidak melakukan itu. Bahkan sebagian ulama katakan tidak sah. Nah, jadi itu ditinggalkan. Artinya selesaikan sendiri, masbuk menyelesaikan sendiri. Baik. Sampai di situ ya pelajaran kita. Ya. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa diselesaikan malam ini masalah niat. Pembahasan berikutnya. Jadi tadi niat salat sendiri mengubah niat menjadi imam. Nah, pembahasan berikutnya, sholat sendiri mengubah niat jadi makmum. Bagaimana itu? Ini juga bisa. Ya. Tadinya sholat sendiri kemudian mengubah niat untuk berjamaah sebagai makmum. Nah, ingat masalah yang pernah kita lewati. Ingat masalah yang pernah kita lewati, yaitu pembahasan mengubah niat. Tadinya sholat sendiri, sholat fardu, kemudian hadir jamaah, juga hendak sholat fardu yang sama, berjamaah, kemudian, ya, disukai bagi dia imma menyempurnakan dua rakaat salam, yang ini niatnya sholat sunnah mutlak, diganti sholat sunnah mutlak, kemudian bergabung berjamaah, atau dia keluar dari sholatnya dan bergabung. Itu jika jaraknya berjauhan. Yang kita pelajari itu jika jaraknya berjauhan. Misalkan dia sholat di sebelah, di sudut kiri masjid, jamaah itu di sudut kanan masjid. Tidak mungkin dia berjalan ke sana, bubar sholat. 4-5 langkah itu sudah bubar. Nah, batal ya. Tidak mungkin dia berjalan untuk bergabung jadi makmum. Nah, pilihannya jika seperti itu yang sudah kita lewati. Imma dia, jika memang belum melewati tasyahud pertama, dia ubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia salam, kemudian dia bergabung dengan jamaah itu sholat fardu berjamaah. Jadi dapat sholat sunnah, dapat juga sholat fardu berjamaah, ini afdal. Atau jika tidak memungkinkan seperti itu, jika sudah melewati tasyahud pertama atau khawatir tertinggal, dia bubarkan sholat, dia putus sholatnya, keluar dari sholatnya, kemudian beralih bersama mereka agar bisa mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ini jika berjauhannya, tidak mungkin dia melangkah untuk bergabung. Jika memungkinkan melangkah untuk bergabung, ya 1 atau 2 langkah saja, atau 3. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, karena melangkah dalam sholat, berjalan dalam sholat, baik maju, mundur, atau menyamping, jika langkahnya sedikit, hanya 1 atau 2 atau 3, bisa, enggak masalah. Adapun jika lebih dari itu, dan berturut-turut, ya, gerakan banyak berturut-turut, membatalkan sholat. Nah, ya, Nabi SAW pernah mengimami sholat di atas mimbar. Nah, di atas mimbar. Mimbar Nabi SAW itu salah satu darajat. Seperti ini ada 3 tingkat. Nabi berdiri di tingkat yang paling atas. Bertakbir. Nah, sahabat bermakmum di belakangnya. Nah, ketika Nabi hendak sujud, tidak mungkin sujud di atas mimbar. Nabi mundur. Berjalan mundur menuruni tangga-tangga mimbar. 1, 2, 3. Nah, kan begitu. Ke dasar 1, 2, 3. Nah, langkah yang ketiga lantai masjid. Dan lantai masjidnya Nabi tanah. Kemudian Nabi sujud. Nah, sujud, duduk, sujud. Kemudian ketika sudah berdiri rakaat kedua, naik lagi. Menaiki lagi mimbar. Nah, ini tidak berturut-turut. Jadi ketika Nabi melangkah turun, itu hanya 3 langkah maksimal. Jika kita anggap 3 langkah atau 2 langkah. Maksimal jika memang sampai 3 langkah, tidak lebih dari 3 langkah. Nah. Tayyib. Adapun langkah berikutnya naik lagi 3 langkah misalkan, 3 atau 2 langkah naik lagi menaiki mimbar untuk rakaat yang kedua. Itu sudah terpisah oleh sujud, duduk, sujud. Jadi tidak berturut-turut. Jika 6 langkah, 4 langkah, 5 langkah tidak berturut-turut, sambung menyambung, itu yang membatalkan. Adapun berturut-turut hanya 2 langkah atau 3 langkah maksimal, tidak masalah. Nah, untuk masalah sholat tidak masalah. Maka mustahab. Nah, ini diantara dalil bolehnya berjalan. Yang penting 1, 2, 3. Adapun sholat di tengah, di saf kedua di sini, kemudian hilang sutranya di depan, sebagian orang begitu, hilang sutranya, jalan dia cucu sampai depan sini, sampai 10 langkah, 5 langkah, 6 langkah, tidak sah, batal sholatnya, tidak boleh. Nah, fattakullah mastata'tum, kalau begitu diam aja sudah. Kalau tidak ada sutra terdekat yang bisa dijangkau, kita diam saja. Nah, di luar kemampuan. Sayyid. Nah, jadi jika posisi dia sholat sendiri, dia sholat fardu ini, sendiri ya. Kemudian tiba-tiba masuk jamaah, ya, melaksanakan sholat fardu yang sama berjamaah. Nah, tapi berdekatan, di dekat dia, jika dia menggeser, melangkah, imam mundur misalkan, atau menyamping, atau maju, hanya 2 atau 3 langkah maksimal. Dia bisa bergabung masuk ke saf makmum. Nah, adapun dia berdiri di belakang saf sendiri, ya tidak sah, tidak bisa, harus bergabung ke makmum, saf makmum. Nah, jika itu memungkinkan melangkah tanpa membatalkan sholatnya, hanya 1-2 langkah misalnya itu, maka dia lakukan dan mengubah niatnya jadi makmum. Lanjutkan sholatnya berjamaah bermakmum dengan mereka. Nah, begitu. Itu bisa. Ya. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan dirojihkan oleh Ibn Uthaymin. Salah satu dari pendapat ini, salah satu riwayat dari Ahmad, dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Mungkin muncul problem sekarang. Apabila jumlah rakaatnya tidak sama sudah, karena dia sudah kadung sholat sebelumnya, sudah sholat satu rakaat misalkan, anggaplah dia sudah satu rakaat, dia sudah berdiri ke rakaat yang kedua, mulai mereka terus gabung. Jadi ketika dia bergabung, dia sudah rakaat kedua, ya mereka imamnya baru rakaat pertama. Jadi ketika imamnya berdiri ke rakaat yang keempat, jika dia ikut, berarti dia menjadi sholatnya jadi berapa rakaat? Jadi 5. Kalau dia ikut berdiri jadi 5, berarti dia tidak boleh ikut. Nah, ketika imam berdiri ke rakaat yang keempat, dia harus duduk tasyahud terakhir, karena itu rakaat keempatnya dia. Rakaat ketiganya imam, rakaat keempatnya dia, iya kan? Jadi ketika imam bangkit berdiri, rakaat keempat dia tetap duduk tasyahud terakhir. Di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia memperpanjang doa setelah tasyahud salawat, perpanjang doa, terus berdoa. Dan itu masyru'. Memperbanyak doa di situ. Nah, selama memungkinkan, berdoa saja sebanyak-banyaknya, terus nunggu sampai imam tasyahud dan salam bersama imam. Jadi tidak keluar dari jamaah. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia meniatkan berpisah dari jamaah. Dia meniatkan berpisah dari jamaah dan dia menyelesaikan sholat sendiri. Dia duduk tasyahud terakhir, tasyahud, salawat, doa cukupnya, kemudian salam. Dia ketika duduk tasyahud langsung mengubah niat. Ketika dia duduk tasyahud, imamnya berdiri, langsung mengubah niat, menyelesaikan sholat sendiri. Nah, menyelesaikan sendiri, salam, selesai, tanpa menunggu imam. Ini dua pilihan. Tayyib. Selesai ya? Ya, sudah kita pelajari niat dari sholat sendiri menjadi diubah jadi imam, sholat sendiri, niat sholat sendiri diubah jadi makmum. Berikutnya, terakhir, sholat berjamaah. Ya, sebagai makmum, apakah boleh keluar dari jamaah? Apakah boleh keluar dari sholat berjamaah, mengubah niat jadi sholat sendiri, kemudian menyelesaikan sendiri dan pergi? Nah, ada 3 pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak. Ada yang membolehkan secara mutlak. Ini boleh, mutlak boleh. Terserah, mau lanjut dengan imam, lanjut sampai selesai. Jika mau keluar dari jamaah, yakni mengubah niat jadi sholat sendiri, menyelesaikan sendiri, ya, lepas dari jamaah boleh. Ada yang membolehkan secara mutlak. Nah, dan itu bahkan statementnya Asy-Syafi'i. Itu yang jadi mazhab Syafi'i. Statement Asy-Syafi'i bolehkan secara mutlak, dan itu yang menjadi pegangan mazhab fuqaha Syafi'iyah, boleh secara mutlak. Dan juga ada salah satu riwayat dari Ahmad, membolehkan secara mutlak. Tetapi pendapat ini yang membolehkan secara mutlak terbantah. Pendapat ini lemah. Wallahu a'lam. Karena terbantah oleh hadis yang melarang menyelisihi imam. Terbantah oleh hadis yang melarang menyelisihi imam pada pelaksanaan salat jamaah. Ketika seseorang bertakbir dengan niat sholat berjamaah sebagai makmum, berarti dia terikat oleh sholat jamaah itu bersama imam. Dan ada sabda Nabi SAW yang mewajibkan untuk mengikuti imam tanpa menyelisihinya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi bersabda, ada satu salam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, hanyalah sesungguhnya imam itu dijadikan imam, sesungguhnya imam itu diangkat, liyutamma bih, untuk diikuti, fala takhtalifu alaih, fala taqtalifu alaih. Oleh karena itu kalian jangan menyelisih imam. Menyelisih imam di sini umum. Tidak boleh menyelisih imam dalam arti mendahului. Imam belum bergerak, sudah bergerak duluan. Masuk pula dalamnya terlambat. Imam sudah pindah gerakan rukun berikutnya. Dia masih pada rukun. Imam sudah pindah ke rukun. Dua rukun sudah. Dia satu rukun. Pindah ke rukun. Yang satu dia belum bergerak. Imamnya sudah pindah ke rukun berikutnya lagi. Sudah dua rukun. Perpindahannya imam dia baru bergerak. Ketinggalan. Tidak boleh. Begitu pula tidak boleh menyisi imam dalam arti keluar dari jamaah. Nah, sebaliknya ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak lepas dari jamaah. Yang kan kita pelajari ini penting. Nah, anda secara pribadi pernah mengamalkan ilmu ini. Nah, ini sangat mungkin ada saat-saat tertentu kita mengalaminya. Kita nanti sampai pada pendapat yang marwaji. Ini masih pemaparan gambaran adanya pendapat-pendapat yang lain, tapi itu lemah. Sebaliknya ada madhab yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Melepaskan diri dari jamaah, mengubah niat dari salat sendiri, kemudian menyelesaikan sendiri, apapun alasannya. Meskipun ada udur. Meskipun terdesak oleh udur. Yang menuntut dia untuk mempercepat salatnya sendiri agar dia ya, tidak batal salatnya. Nah, tidak boleh. Dan ini mazhab Abu Hanifah, Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, dan salah satu wajah, yakni pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah. Tetapi pendapat ini terbantah oleh hadis yang akan kita dengar nanti, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisahnya Mu'ad bin Jabal salat isya, yakni Mu'ad bin Jabal, nanti kita akan dengar hadisnya. Mu'ad bin Jabal sudah salat isya bersama Nabi, kaumnya menunggu dia karena kaumnya suka jika diimami oleh Mu'ad. Jadi sudah salat isya bersama Nabi, setelah itu baru pulang ke kaumnya mengimami mereka. Kaumnya salat wajib, dia tentunya salat sunnah karena sudah diulang. Nah, bersama dengan itu baca surat Al-Baqarah. Untuk bisa bayangkan. Baca surat Al-Baqarah. Nah, sampai ada satu orang yang tidak tahan dan punya kebutuhan, dia ingin menyirami pohon kurmanya, dan ini menjadi sunnah yang dilakukan oleh Mu'ad. Nah, akhirnya dia keluar, dia melepaskan diri dari jamaah, berniat salat sendiri, dia selesaikan sendiri salatnya, kemudian pergi. Kita akan dengar hadisnya nanti. Nah, jadi pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak meskipun ada uzur juga marjuh, terbantah oleh hadis tadi. Nah, yang rajih boleh sah jika ada uzur. Jika ada uzur. Nah, keluar dari sholat jamaah dengan mengubah niat. Menjadikan sholatnya sholat sendiri, mengubah niatnya menjadi sholat sendiri, kemudian dia selesaikan sholatnya sendiri sesuai keadaannya, sesuai kebutuhannya, udurnya. Ini sah. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Dan salah satu wajah yang pendapat kuat di kalangan Syafi'iyah. Salah satu riwayat dari Ahmad, salah satu wajah pendapat kuat di kalangan Syafi'iyah. Istilahnya wajhun inda Syafi'iyah bahasanya gitu. Wajhun inda Syafi'iyah. Yani pendapat kuat di kalangan Syafi'iyah. Meskipun bukan itu mazhab mereka. Nah, pendapat ini yang dipilih dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin. Ini yang didukung oleh dalil. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari. Ceritanya, riwayatnya anna Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal sholat bersama Nabi SAW, sholat Isya. Tsumma ya'ti qaumah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mendatangi kaumnya. Mendatangi kaumnya. Jadi sudah sholat Isya, sudah sholat fardu, makmum di belakang Nabi SAW. Kemudian pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya. Jadi mengurang sholat itu, nilainya sholat sunnah bagi Mu'adz. Kaumnya baru sholat wajib. Ini diantara dalil bolehnya berjamaah meskipun imam dan makmum beda niat. Nah, ada yang salat wajib, ada yang salat sunnah. Baik. Faisalli bihimus salah kaqara'a bihimul baqarah. Maka Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Antum bisa bayangkan panjang sekali kan surat Al-Baqarah. Hah? Surat Al-Baqarah. Padahal ini sudah menunggu mereka. Mu'adz sudah salat Isya bersama Nabi, menunggu datang Mu'adz, surat Al-Baqarah lagi yang dibaca. Qal, kata Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dicatat bagian ini. Ini mawdu'us syahid, mahallus syahid. Fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Fatajawwaza rajul, maka ada seorang pria dari kaum Mu'adz, dari jamaah itu, yang melepaskan diri dari jamaah. Fa shalla salatan khafifatan, dia mengubah niatnya salat sendiri, kemudian dia salat Isya dengan ringan. Ya. Salat Isya yang ringan. Dan dia tidak bisa melanjutkan bersama Mu'adz karena melebihi sunnah. Salat Al-Baqarah. Nah. Dia menyelesaikan sendiri salatnya, salatan khafifah, salat yang ringan. Kemudian dia pergi. Menyelesaikan urusannya. Nah. Hal itu didengar oleh Mu'adz setelah salat selesai. Disampaikan kepada Mu'adz, yakni sampai kepada Mu'adz berita tersebut. Marah Mu'adz. Mu'adz mengatakan, innahu munafik. Orang itu munafik, kata Mu'adz. Keluar dari salat jamaah. Nah, akhirnya orang itu tidak terima. Dibilangi munafik. Melapor dia kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna qawmun na'malu bi'aidina. Kami ini satu kaum yang bekerja sendiri. Bekerja sendiri dengan tangan-tangan kami. Cari nafkah sendiri. Wa nafsi binawadihina. Kami kerja sendiri, berkebun, mengairi pohon-pohon kurma kami sendiri, begitu. Nah, kebun kami kami airi sendiri. Yani kami pekerja. Wa inna Mu'adzan shalla bina al-barihah. Sementara Mu'adz kemarin malam salat mengimami kami, faqara al-Baqarah. Kemudian Mu'adz baca surat Al-Baqarah. Sementara kami ini pekerja, kebun menunggu di sana mau diurusi. Ini surat Al-Baqarah yang dibaca. Fatajawaztu, maka aku pun keluar mempercepat salat, menyelesaikan sendiri mempercepat salat. Faza'ma anni munafiq, kemudian Mu'adz beranggapan saya ini munafiq. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz menasihati. Nah, dan ini mengandung tahdzir kepada Mu'adz, yakni tahdzir dalam sebagai nasihat kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, afattanun anta. Ya Mu'adz, afattanun anta. Ya Mu'adz, afattanun anta. Tiga kali ditegur Mu'adz, dinasihati. Wahai Mu'adz, apakah kamu pembuat fitnah? Apa kamu membuat fitnah? Apa kamu membuat fitnah? Ini membuat fitnah kepada kaum muslimin. Surat Isya, surat Al-Baqarah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tenang. Ya. Panjang. Memberatkan masyakkah. Apalagi Isya. Nah. Tayyid. Kata Nabi mengajari Mu'adz. ya, meluruskan kesalahan Mu'adz dan sahabat radhiyallahu anhum, keistimewaan mereka, istijabah. Jika melakukan kekeliruan, kemudian datang ilmu, langsung rujuk. Nah, ada i'tiqad ini, i'tiqad kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, generasi terbaik yang kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Apapun yang dilakukan, amalan apapun yang dilakukan, sebanyak apapun amalan yang dilakukan, hatta Abdullah ibn al-Mubarak disebutkan dalam biografinya, karena Abdullah ibn al-Mubarak adalah alim, kemudian dia orang kaya, berinfak kepada murid-muridnya, dia yang menafkahi murid-muridnya belajar, mujahid, berjihad, berperang, jihad sabilillah, yahujju aman wa ya'tamiru aman, setiap tahun berhaji, berumrah, semua kebaikan, jama'ah jami'ah tisadil khair, semua kebaikan sudah dia kerjakan, illa wahidah, hanya satu yang dia tidak punya, as-suhbah, dia tidak punya persahabatan dengan Rasulullah SAW, itu yang dia tidak punya. Nah, amalan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah sahabat tidak bisa mengalahkan keutamaan sahabat. Nah, Nabi mengatakan, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jika ada salah seorang dari kalian berinfak di jalan Allah emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak sama dengan pahala infak salah satu sahabatku, meskipun yang dia infakkan hanya mud segini. Ini dibandingkan gunung Uhud atau nasifah, nisfa berat ini segenggam. Nah, nilai infaknya sahabat segenggam lebih besar daripada infak orang yang datang setelahnya sebesar gunung Uhud emas. Apa yang membuat tinggi nilai mereka? Persahabatan dengan Nabi. Nah, Ana menyebutkan itu mengimbangi, artinya kan di sini kita sekarang sedang baca hadis Mu'adz bin Jabal melakukan satu kesalahan. Para sahabat bukan malaikat. Nah, artinya di antara sahabat ada yang melakukan kekeliruan, kesalahan. Nah, namun kesalahan mereka itu terkubur imma taubat, rujuk, imma oleh kebaikan yang besar. Nah, oleh kebaikan yang besar yang dia persembahkan untuk agama Allah SWT, untuk menolong Nabi SAW. Nah, sebagaimana ada sebagian sahabat yang hadir perang Badar, setelah itu melakukan suatu kesalahan, kesalahan yang cukup berat. Nah, sampai Umar mau membunuhnya, menyangka dia, menganggap dia munafik. Nabi mengatakan, ya, mencegah Umar dan mengatakan, kamu tidak tahu Allah mengampuni dia. Allah mengatakan kepada orang-orang yang hadir perang Badar, kalian wahai, makna hadis, orang-orang yang, sahabat yang hadir perang Badar, silahkan kalian berbuat apa saja setelah itu, maka aku sudah ampuni kalian. Artinya kesalahan apapun yang dilakukan setelahnya terhapuskan oleh pahala perang Badar. Coba. Ini sahabat, jadi luar biasa. Nah, intinya Mu'adz keliru, dinasihati oleh Nabi, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun. Nasihat buat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengajari Mu'adz, ikra wasyamsi wa duhaha. Baca, diajari oleh Nabi. Sunnahnya kalau salat Isya itu bacanya yang pendek-pendek. Ya. Meskipun salat Maghrib lebih pendek daripada Isya. Yakni kisarannya ikra wasyamsi wa duhaha, baca surat wasyamsi wa duhaha, baca surat wasabbih, wasabbih isma wa sabbih, baca surat sabbih isma rabbik, sabbih isma rabbikal a'la, dan yang semisal dengan itu. Nah, tuntunan Nabi kepada Mu'adz. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Asy-syahid tadi adalah orang itu fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifah, dan Nabi SAW tidak menyalahkan dia, mentakrir. Ini namanya sunnah takririyah. Nah, Nabi tidak mengatakan ketika orang perkara itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, Nabi tidak mengatakan kamu salah, kenapa keluar ya dari jamaah dan kamu salat sendiri, itu tidak boleh, itu tidak sah. Nabi tidak menegur. Berarti ditakrir, dibenarkan oleh Nabi. Berarti itu sah, boleh. Nah, ada satu masalah di sini, yaitu riwayat Muslim. Riwayat Muslim berbeda dengan riwayat Al-Bukhari. Dan riwayat Muslim ini yang dipegang oleh An-Nawawi dan Al-Albani untuk membantah pendalilan ini dan pendapat ini. Riwayat Muslim bunyinya, kalau tadi bunyi riwayat Al-Bukhari kan, fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan. Maka ada satu orang yang keluar dari jamaah, kemudian dia salat sendiri dengan salat yang ringan. Lafaz Muslim, riwayat Muslim bunyinya, fanharafa rajulun fasallama. Riwayat Muslim berbeda. Fanharafa rajulun fasallama. Thumma shalla wahdahu wa ansarafa. Fanharafa rajulun, kemudian ada satu orang yang keluar dari jamaah. Fasallama, kemudian dia salam. Yani dia batalkan salatnya. Summa shalla wahdahu, kemudian dia ulangi salatnya tadi yang batal. Dia ulangi salat sendiri, dia ulangi dari awal dengan niat salat sendiri. Summa shalla wahdahu wa ansarafa, kemudian dia pergi. Nah, riwayat Muslim ini beda dengan riwayat Bukhari. Riwayat Muslim ini artinya dia batalkan salatnya, kemudian dia ulangi salat dari awal, salat sendiri. Ini yang dipegang oleh Nawawi dan Al-Albani untuk membantah pendapat ini, pendalilan dengan hadis tadi. Untuk membantah pendapat ini. Nah, tetapi jawabannya, riwayat Muslim ini keliru. Riwayat Muslim ini menyelisih riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lebih kuat. Riwayat Muslim ini syad. Riwayat Muslim ini syad. Keliru, ganjil. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pembahasan ini dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari membuat judul Idza tawwala al-imam. Bab Idza tawwala al-imam ila akhiri, bab apabila imam, Idza tawwala al-imam, apabila imam memperpanjang salat. Nah, pada pembahasan bab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Di sana Ibnu Hajar menjawab iskal tadi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Al-Baihaqi keterangan. Jika nukil lengkap terlalu panjang dan itu artinya pembahasan mustalah. Intinya Al-Baihaqi menjelaskan bahwa di sana ada rawi yang bersendirian dalam meriwayatkan summa sallama, kemudian salam. Jadi riwayat summa sallama ini yang jadi masalah. Dia salam dulu, kemudian dia sholat wahdahu dan seterusnya. Ini yang berbeda dengan riwayat Al-Bukhari. Nah, summa sallama, riwayat sallama ini kekeliruan seorang rawi, yaitu gurunya Muslim yang keliru. Jadi ada syekhnya Muslim, gurunya Muslim, dia yang menambahkan sallama, summa sallama, kemudian dia salam. Ini dibatalkan salatnya. Gurunya Al-Bukhari bersendirian dengan ini. Nah, rawi-rawi yang lain selain gurunya gurunya apa? Mus yang namanya Al-Bukhari tadi. Hah? Gurunya Muslim keliru. Gurunya Muslim yang menambahkan riwayat itu. Adapun rawi yang lain selain gurunya Muslim, rawi yang pada tobako itu ya, dan pada riwayatnya Al-Bukhari, sanadnya Al-Bukhari, dan juga ya rawi-rawi yang di atasnya semuanya, rawi-rawi yang lain semuanya pada seluruh tingkatan-tingkatan sanad tidak ada yang menyebutkan itu. Nah, tidak ada yang menyebutkan itu. Kesimpulannya, kata Ibnu Hajar, seluruh riwayat lainnya menunjukkan bahwa pria itu hanya memutus niat sholat berjamaah dan tidak memutus memutus niat sholat berjamaah. Jadi niat berjamaahnya yang diputus. Dia memutus niat berjamaah dan tidak memutus niat sholat. Artinya dia tidak memutus niat sholatnya, dia tidak membatalkan sholatnya. Yang dia putus niat berjamaah. Nah, seluruh riwayat lainnya menunjukkan bahwa pria itu hanya memutus niat berjamaah dan tidak memutus niat sholat, melainkan tetap melanjutkan sholatnya sendiri. Nah, berarti tidak bisa dijadikan pegangan riwayat Muslim. Siapa yang keliru tadi? Gurunya Muslim. Jadi kamu tulis namanya, namanya Muhammad bin Abbas. Muhammad bin Abbas. Rawi itu namanya Muhammad bin Abbas. Syekhnya Muslim. Dia yang bersendirian. Diselisih oleh yang lain. Yang lainnya, rawi-rawi yang lain, pada semua tingkatan sanad, tidak ada yang menyebutkan itu. Jadi yang kita pegang riwayat Al-Bukhari dan yang sama dengan itu. Riwayat Muslim tadi keliru. Nah, jelas juga yang mendukung ini dalil yang lain bahwa hal itu dibolehkan apabila ada udzur. Dalam hal ini udzur syar'i, contohnya salat khauf. Salat khauf, salat khauf itu salat dalam keadaan takut pada saat perang. Nah, sholat khauf ada beberapa kaifiyah, ada beberapa tata cara. Di antara tata caranya, ya, satu kelompok melaksanakan satu rakaat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia mundur, datang kelompok yang lainnya melanjutkan bersama Nabi. Kelompok yang pertama tadi mundur, sholat sendiri-sendiri. Setelah itu berjaga. Nah, berjaga ini kondisi perang. Nah, ini udzur syar'i. Ini menunjukkan boleh berpisah dari imam, kemudian berniat sholat sendiri apabila ada udzur. Kelompok yang pertama yang sholat bersama Nabi hanya dapat satu rakaat bersama Nabi. Setelah itu mundur, maju, ya, yang lainnya. Kemudian yang pertama ini tadi melanjutkan sendiri sholat sendiri-sendiri selesai untuk bergantian berjaga. Nah, kelompok yang berikutnya melanjutkan dengan Nabi. Nah, ini menunjuk ini tadi udzur syar'i. Jika ada udzur boleh berpisah dari imam. Naam. Jelas ya. Oleh karena itu ini yang rajih insyaallah, tak ini yang kita pegang. Tadi siapa ini? Mazhabnya siapa tadi ini? Pendapat ini boleh bila ada udzur. Siapa tadi? Salah satu riwayat dari Ahmad. Iya. Salah satu wajah yang pendapat kuat di kalangan Syafi'iyah. Nah, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Tapi sekarang kita akan masuk penyebutan contoh-contoh udzur. Nah, contoh-contoh udzur yang masuk dalam pembahasan kita disebutkan Ibnu Al-Haymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', yaitu apabila imam memperpanjang sholat lebih dari sunnah dan dia berasa berat untuk mengikutinya, imam memperpanjang sholatnya lebih dari sunnah. Contoh misalkan sholat isya, ya, baca surat yang panjang. Nah, sementara dia makmum ini berat untuk mengikutinya, atau dia memiliki hajat. Dia memiliki hajat yang butuh dia kerjakan secepatnya. Dia harus segera menyelesaikan hajatnya. Nah, hajat itu bisa jadi misalkan memang ada pekerjaan yang harus segera dia lanjutkan. Jika dia sholat sesuai dengan imamnya, sesuai dengan sunnah, tidak masalah. Tapi ini lebih dari sunnah, terbengkalai pekerjaannya. Nah, atau misalkan bisa saja cari contoh sendiri. Namun, ana menyebutkan dulu yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Nanti kita coba nyari-nyari contoh ya. Ini contoh berikutnya. Makmum tiba-tiba mual, ingin muntah di tengah-tengah sholat. Jika dia terus lanjut sama imam, wah bisa muntah dia di situ. Nah, sholatnya malah batal, sementara dia tidak ingin sholatnya batal, sayang. Nah, akhirnya dia melepaskan diri dari jamaah, mengubah niat sholat sendiri, kemudian dia sholat secepatnya, secepat mungkin tanpa menghilangkan tuma'nina. Secepat mungkin tanpa menghilangkan tuma'nina, boleh jadi dia mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Subhana rabbiyal azim satu kali misalkan. Subhana rabbiyal a'la satu kali. Rabbi, duduk antara dua sujud hanya Rabbi kefirli satu kali. Nah, tasyahud. Sudah tanpa sholawat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia cepat keluar muntah. Selamat sholatnya. Nah, contoh yang ketiga, makmum tiba-tiba ingin kencing. Kebelet istilahnya. Nah, terdesak. Terdesak oleh, terdesak ingin kencing atau ingin BAB. Ingin buang air besar. Sementara dia tidak bisa menahannya. Nah, bahaya. Nanti ngompol. Atau dia jika keluar dari dia bubarkan, batalkan sholatnya begitu saja, sayang, hilang sholatnya, dia nanti harus mulai lagi dari awal. Dia ingin menyelamatkan, sudah sholat beberapa rakaat dengan imam, akhirnya dia ya ini dengan batas yang memungkinkan ya, kalau misalnya dia baru berakaat pertama dia keluar dari imam juga tetap tidak bisa, bagaimana mungkin dia kejar 3 rakaat misalkan, dalam kondisi kan tidak mungkin, lain halnya kalau sudah seperti itu ya dibubarkan. Tapi ini memungkinkan, contoh-contoh ini semua jika memungkinkan. Nah, misalkan dia sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, tiba-tiba seperti itu, nah kelamaan kalau nunggu imam, nah ya sudah, dia merubah niat sholat sendiri, dia percepat sholatnya tanpa menghilangkan tuma'nina, bisa mencukupkan dengan yang wajib, salam, kemudian cepat buang hajat. Nah, begitu pula semakna dengan ini, tentunya tiba-tiba misalnya buat tiba-tiba ini apa, kembung ya, ada gas di perutnya, nah ingin buang angin ya, kembung namanya ya, mengalami kembung di perutnya. Nah, dia tidak mampu menahan angin tersebut. Dia tahan tidak bisa. Nah, namun dalam waktu dekat bisa ditahan. Dia sudah pada rakaat terakhir atau misalkan boleh jadi dia sudah bersama imam sudah tasyahud. Ini sudah mau keluar ini. Anginnya sudah mau keluar tapi berusaha ditahan, sudah tasyahud. Jika nunggu bersama imam keluar batal, sayang sekali, sudah tasyahud terakhir. Sudahlah, ubah niat, percepat tasyahudnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lega. Buang sudah. Salatnya selamat. Menggunakan ilmu ini tadi. Udur. Daripada batal mulai lagi dari awal. Nah. Baik. Ini diantara contoh yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Nah, contoh lain yang juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Atau sebelum pindah, kalau misalkan kita nyari contoh lain apa misalkan ya. Lagi sholat. Misalkan ya, ini lagi sholat ya. Tiba-tiba ingat di rumah, tadi nyalakan kompor di rumah. Belum dimatikan, tidak ada orang di rumah. Bisa terbakar rumahnya. Sementara ini sudah rakaat yang ketiga. Sayang sekali. Sudah. Ubah niat sholat sendiri, percepat, balik. Menyelamatkan rumah. Tidak masalah. Udur. Atau semisal dengan itu contoh. Banyak mungkin bisa dialami. Yang penting faham itu udur. Yang bisa jadi alasan untuk keluar dari jamaah. Menyelesaikan sholat sendiri, dipercepat tanpa menghilangkan tuma'nina. Selama memang memungkinkan untuk dilakukan. Artinya jika tidak ada faedah keluar dari jamaah kemudian tetap masih rakaat pertama misalkan, dan juga sudah tidak terkejar kebutuhan yang terkait dengan uzurnya itu, ya percuma. Nah, jika darurat ya batalkan sholatnya. Nah, jika memungkinkan mengamalkan ilmu ini, diamalkan. Baik, uzur lain yang juga disebut Ibnu Utsaimin, sholat maghrib bermakmum dengan imam sholat isya. Makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Nah, ketika dia duduk, ketika imam bangkit ke rakaat yang keempat, dia salat maghrib. Salat maghrib berapa rakaat? 3. Imam bangkit ke rakaat yang keempat, jika dia ikut, batal salatnya. Menambah salat maghrib jadi 4 rakaat, batal jika sengaja. Nah, tidak mungkin dia berdiri bersama imam. Udur baginya untuk duduk tasyahud terakhir, karena itu rakaat terakhirnya dia. Dan di sini udur bagi dia untuk memutus niat berjamaah, kemudian dia selesaikan salatnya sendiri. Karena tidak mungkin lanjut bersama imam. Dan ini syar'i, udur syar'i. Tetapi di sini ada pilihan yang lain. Nah, ada pilihan yang lain jika mau, yaitu dia perpanjang doanya. Tasyahud terakhir, salawat, perpanjang doa. Karena itu memang tempat untuk memperbanyak doa. Perpanjang doanya menunggu imam. Jadi tidak mengubah niat. Tetap berjamaah namun menunggu imam. Nah, sampai imamnya juga tasyahud, salam bersamanya. Jika memilih yang pertama, berarti dia ubah niatnya salat sendiri. Nah, udur yang lainnya yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Contoh udur yang lain disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Yaitu kata Nawawi, apabila sholat imam batal karena imamnya berhadas atau mengalami pembatal yang lain. Imamnya berhadas atau ada pembatal yang lain. Nah, atau misalnya imamnya tiba-tiba ingat, junub, belum mandi. Akhirnya dia keluar. Misalkan. Atau ingat, saya belum, tadi berhadap lupa berwudu misalkan. Nah, atau memang berhadap dia buang angin, batal sholatnya. Baik, pergi imamnya. Imamnya pergi tidak menunjuk pengganti. Nah, ya, tidak menunjuk pengganti. Jika imamnya meniru Umar ibn Khattab. Dan ini yang disukai, ini yang mustahab. Imam jika batal, yastakhlif, mengangkat pengganti, narik satu orang di belakang. Itulah sebabnya Nabi Al-Quran mengatakan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang mendampingi aku, dekat di belakangku, ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang dewasa, yang berilmu. Karena itu, jika imam batal, ini orang-orang yang pantas menggantikan. Langsung di belakangnya ditarik maju ke depan. Nah, Nabi mengatakan liya liminkum ulul ahlami wan nuha. Nah, Umar bin Khattab dalam Sahih Al-Bukhari di akhir hidupnya, khilafahnya, salat subuh, takbir, baca Al-Fatihah, baca surat Yusuf, tiba-tiba berteriak, jatuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sudah menyiapkan pisau bermata dua. Ditikam Umar dari belakang beberapa kali, jatuh Umar. Umar teriak, qatalanil kalb, saya dibunuh anjing. Najis dia, kafir. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi lari. Setiap orang yang dia dapati ditusuk, sampai 13 orang ketusuk, 7 mati. Nah, sampai dia ditangkap dan bunuh diri akhirnya dia. Al-Muhim kembali ke Umar. Umar sudah jatuh, ya, bersimbah darah dan sudah bicara, akalanil kalb, saya dibunuh anjing, saya dimakan anjing. Dia tarik tangan Abdurrahman bin Auf. Tangan Abdurrahman bin Auf ditarik menggantikan dia jadi imam. Salat berjamaah lanjut, ganti imam. Ini yang mustahab. Namun kata ulama, kata Ibnu Utsaimin, jika imam tidak mengangkat pengganti, apa yang dilakukan oleh makmum? Nah, dia imamnya pergi begitu saja, dibiarkan terlantar jamaahnya di belakang. Ya sudah, salat sendiri-sendiri jadinya. Jadi masing-masing mengubah niat, salat sendiri-sendiri, selesaikan sendiri-sendiri. Karena dia tidak mengangkat pengganti. Nah, di sini termasuk udzur untuk menyelesaikan salat sendiri, niat salat sendiri. Baik. Udzur, contoh udzur yang lain yang disebutkan oleh An-Nawawi, imam bangkit ke rakaat yang kelima. pada salat 4 rakaat imamnya bangkit ke rakaat yang kelima sahu, dia mengalami sahu lupa. Dia bangkit ke rakaat yang kelima. Ini kesalahan, tapi imamnya sahu. Nah, makmum yang ikut berdiri bersama imam dalam keadaan juga lupa, tidak sadar, tidak masalah. Nanti ada sujud sahu kan. Yang jadi masalah ketika diingatkan ya harus turun. Nah, tidak boleh melanjutkan. Sudah berdiri di belakang bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ini sadar dia ini rakaat kelima, harus turun kembali. Tidak boleh lanjut. Nah, yang jadi masalah yang ikut berdiri dalam keadaan sadar, tahu salah imamnya. Ikut juga dia berdiri bertasbih, subhanallah, subhanallah, tapi ikut berdiri, batal salatnya. Menambah rakaat dengan sengaja batal. Kalau sadar itu salah, jangan ikut, tidak boleh ikut. Nah, ingatkan, subhanallah, subhanallah. Dia tidak peduli imamnya tidak sadar-sadar, sudah tinggalkan salat sendiri. Salat sendiri. Nah, ubah niat salat sendiri, selesaikan sendiri karena imam sudah salah. Imamnya enggak masalah karena dia sahu, nanti dia sujud sahu kalau dia setelah salat diingatkan. Nah, sadar. Adapun yang sadar tidak boleh ikut, sengaja ikut batal. Akhirnya dia salat yang sadar ini sujud tasyahud, selesaikan salat sendiri dengan niat dengan mengubah niat. Apalagi yang disebutkan oleh An-Nawawi ini terakhir. Nah, atau perkara lainnya yang menghalangi makmum untuk mengikuti imam, kata An-Nawawi. Nah, di sini makmum memutus niat berjamaah dengan berniat melanjutkan sholat sendiri. Dan ini tidak diperselisihkan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam masalah ini. Nah, dengan demikian selesai. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang niat. Hanya ada satu perkara terkait dengan masalah yang terakhir kita bahas. Tadi ana mencontohkan imamnya tiba-tiba sadar ingat bahwa dia misalnya sedang berhadap, dia lupa mandi junub. Nah, sudah rakaat pertama, sudah rakaat kedua misalnya atau baru rakaat pertama, ini sudah salat berjamaah sudah berlangsung, dia jadi imam di belakangnya makmum baru ingat bahwa dirinya berhadap belum mandi junub misalkan atau lupa berwudu. Artinya tadi makmum sholat di belakang imam yang sebenarnya tidak sah sholatnya, tapi tidak sadar imamnya, makmum juga tidak tahu. Atau bahkan seandainya itu berlanjut sampai akhir sholat, setelahnya imam baru ingat bahwa dirinya junub misalkan, tapi makmum tidak sadar, imamnya juga tidak sadar kecuali setelah sholat. Dalam masalah ini tidak masalah. Makmum sholatnya tetap sah. Makmum sholatnya tetap sah. Nah, yang wajib mengulang imamnya tentunya. Nah, dan tidak perlu diumumkan. Tadi saya sholat bersama kalian begini dan begini. Sholat, tidak usah disampaikan. Tidak ada gunanya juga. Nah, diam-diam saja. Pulang ke rumah sholat lagi. Nah, mandi terus sholat. Nah, dan ini ada asar Umar bin Khattab mengalami hal yang demikian, mengimami jamaah junub dalam keadaan tidak sadar. Nah, Umar mengulangi salatnya, jamaah tidak mengulangi salatnya. Nah, wallahu alam. Dan demikian selesai. Alhamdulillah taala syarat niat. Pembahasan berikutnya insyaallah ini pekan depan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pembahasan terakhir sepertinya pada syurut shalah. Barakallahu fiikum nafsi bi hadza jazakumullahu khairan. Malam ini kita ada tanya jawab pelajaran yang panjang. Tafadhalu subhanallahi walhamdulillah.